أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Negeri yang baik, negeri yang thayyib. Thayyib itu baik, baik negerinya, tanahnya, lingkungannya, keadaannya, masyarakatnya. Thayyib, tidak ada kemaksiatan, kemungkaran yang mendatangkan murka Allah, sehingga al-balad at-thayyib, negeri yang baik, akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, tanamannya, buah-buahannya akan mengeluarkan hasilnya. Nabatuh, tumbuh-tumbuhannya, biidni rabbih, dengan izin Allah. Artinya harus, kalau dia menginginkan nabatu, setumbuhan yang menghasilkan, maka negeri juga harus baik. Bagaimana negeri harus baik? Harus taat pada Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga akan mengeluarkan apa? Tetumbuhannya biidni rabbih, dengan izin Allah. Alladzi khabutha, negeri yang jelek, yang jahat, tidak akan mengeluarkan tetumbuhan, pohon-pohonan, buah-buahan, hasil alam, illa nakidah, kecuali keburukan, kejelekan. Bagaimana boro-boro mau panen, dia nanam aja harus ini, harus itu, pengeluaran udah banyak. Nanamnya saja sudah banyak sekali. Kayak kerja ini anak tidak. Artinya kalau mau menanam, lihat negerinya. Mau bercocok tanam, baik tumbuhan maupun buah-buahan, lihat negerinya. Negerinya baik enggak? Negerinya bagus enggak? Baik masyarakatnya, tanahnya, lingkungannya, baik tidak? Kalau tidak baik, jangan coba-coba nanam di situ. Tidak akan mengeluarkan hasil kecuali apa? Hah? Keburukan, kejahatan, kejelekan. Terlebih negeri tersebut banyak kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran, kemungkaran. Ya. Nah, menanam misalnya di daerah apa? Daerah kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, maka tidak akan mengeluarkan kecuali keburukan, kejelekan. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, Allah sebutkan perbedaan antara satu negeri, perbedaan antara satu daerah, perbedaan antara satu tanah dengan tanah yang lain. Tanah yang subur, yang bagus, yang Allah turunkan hujan, berbeda dengan tanah yang tidak baik. Walbaladu tayyib, tayyib turbah wal maddah, baik tanahnya maupun unsur-unsur tanahnya, atau hujannya atau lingkungannya, keadaan juga baik, seluruhnya baik. Tayyibut turbah wal madah idza nazala 'alaihi al-matar. Apabila turun, maka turun hujan di situ. Yakhruju nabatu alladhi huwa musta'idun lah. Akan mengeluarkan itu tumbuhannya. Bi'idni Rabbih, dengan izin Allah, dengan iradah Allah, masyiatullah. Falaisatil asbab mustaqil labi wujud asya. Jadi bukan semata-mata, bukan semata-mata hanya tergantung dengan wujud benda tersebut, keadaan tersebut, bukan hanya itu. Bukan semata-mata semuanya bagus, bukan. Tetapi biidni Rabbih, tentunya dengan izin Allah. Walladhi khabutha, adapun negeri yang jelek, yang jahat, yang buruk, dari bumi, dari tanahnya jelek, dari lingkungannya jelek juga, dari keadaannya juga jelek, kurang bagus. La yakhruju illa nakida, illa nabatan khasan, la naf'afi wa la barakah. Tidak akan menumbuhkan dari tumbuhannya nah, tumbuhan yang kecuali yang buruk, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada keberkahannya. Kadzalika nusarriful ayat liqaumi yashkurun. Demikianlah bagaimana kami menerangkan, menjelaskan, merinci ayat-ayat Allah agar mereka bersyukur kepada Allah. Ketika jatuh panen, gagal panen, harusnya bersyukur kepada Allah. Aynu nawwi'uha wa nubayyinuha wa nadribiha al-amsal. Kami berikan jenis macam penjelasan, berikan darbul amsal, permisalan-permisalan, agar mereka manusia bersyukur kepada Allah, mengakui kenikmatan Allah, menetapkan kenikmatan tersebut di jalan hanya dari Allah, dan digunakan tentunya kenikmatan itu pada keridhaan Allah. Fahumul ladzina yantafi'una bima fassala Allah fi kitabih. Maka mereka-mereka lah yang bisa mengambil manfaat yang Allah rinci dalam Al-Quran, minal ahkam wal matalibul ilahiyah, dari hukum-hukum dan tuntutan ilahi. Li'annahum yarawunaham akbaran ni'amal wasila ilaihim berrabbihim. Kalau mereka, orang-orang yang beriman, mengetahui dengan bersyukur kepada Allah adalah min akbarin ni'am, di antara termasuk bagian kenikmatan yang paling besar yang akan menghubungkan kepada Allah. Fayatalaqawnahu muftaqirina ilaiha farihina biha. Mereka sangat bergantung kepadanya, gembira dengannya. Fayatadabbarunaha wa ta'ammalunaha. Dan mereka mentadaburi, perhatikan keadaan-keadaan yang ada. Fayubayyin lahum min ma'aniha bihasab isti'adadihim. Ya, dijelaskan makna-makna sesuai dengan kesanggupan mereka. Wa hadha mithal lil qulub hina yanzil 'alaihim al-wahy. Ini juga seperti hati ketika diturunkan wahyu Allah Al-Quran dan As-Sunnah kepada mereka, dibacakan. Alladhi huwa madatul hayat, yang ini adalah komponen hidupnya hati, yaitu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kama annal ghaitha madatul hayat. Hal ini sebagaimana hujan pun komponen bagaimana kehidupan itu akan terwujud. Karena gersang, ya bagaimana akan hidup kalau gersang, pertumbuhan dan lain sebagainya. Innal quluba thayyibah hina yajiuha al-wahyi taqbaluhu ta'lamu. Jiwa yang baik, hati yang baik, ketika diturunkan dan dibacakan wahyu, Allah beri, Allah turun, Allah membacakan, atau dia membaca Al-Quran dan Sunnah, dia mendengar Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan menerima sesuai dengan tumbuh-tumbuhan yang baik secara asalnya, unsurnya juga. Wa amal qulubul khabithah, adapun jiwa yang jelek, yang jahat, ya tanah yang jelek, yang jahat, ya kotor, misalnya tanah jelek, kelihatannya subur, tapi banyak kimianya. Jika tumbuhan ada tumbuhan, tetapi pas dimakan mati, hewan, manusia, banyak ada yang seperti itu. Jangan salah lihat, ya tumbuh mah tumbuh, pas dimakan hewannya mati. Kenapa? Keracunan. Nah, daerahnya daerah yang limbah, limbah pabrik. Ya, ketika dimakan oleh sapi atau kambing, maka akan membahayakan kambingnya, sapinya. Nah, hati yang buruk, yang jelek, juga demikian ketika disampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia tidak akan menerima, bahkan dia akan lalai, berpaling dari Allah. Yaqunu kal matar alladhi yamurru 'ala as-sibah wa ghammal as-suhur, sehingga seperti air hujan yang melewati kerikil, pasir, bebatuan, tidak menyerap air, tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Wa ala qaul ta'ala anzala minas samaa ma'an, dialah Allah yang telah menurunkan dari langit air, fasalat awdiyatun biqadariha, maka air tersebut mengalir melalui lembah gunung sesuai dengan kadarnya. Wa tamala sayru jabal rabiya, maka air hujan tersebut akan membawa kotoran-kotoran ya yang ada di lembah-lembah tersebut yang tidak bermanfaat. Fa tamala sayr zabad rabiya, fa ma zabadu fa yadhhabu jufaa, wa ma yanfa'u an-nas wa yamkutu fil ard, kadzalika yadhribu Allahu al-amsal. Nah, sehingga kalau mau menanam juga dari segi duniawi, lihat tanahnya, daerahnya, negerinya baik tidak. Kalau negerinya tidak baik, tidak subur, ngapain nanam di situ? Capek-capek doang. Atau subur tapi banyak kejahatan, ya juga janganlah. Ya, udah panen habis. Capek aja, uang capek, tenaga capek, ya nggak ada hasilnya. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatu bi'idzni rabbih, wal ladzi khabutha la yakhruju illa nakidah. Allahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.